ما يستفاد من الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، ما يستفاد من الحديث، apa yang kita ambil dari hadis, yakni hadis yang kita bahas pada pelajaran sebelumnya, yaitu hadisul hadi asyar ba'da 300, hadis yang ke-311, hadis dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW tiba-tiba didatangi seorang wanita yang mengatakan kepadanya, aku serahkan diriku untukmu ya Rasulullah. Faqamat tawilan, maka wanita ini berdiri dengan lama menunggu jawaban Rasulullah SAW. Rasulullah memandangnya, melihatnya, dan kemudian menundukkan pandangannya, tetapi tidak menjawab. Seorang sahabat paham bahwa Nabi sepertinya tidak cocok, maka dia berkata, ya Rasulullah, nikahkan aku dengannya. Karena hibah seorang wanita kepada seorang laki-laki tanpa mahar itu khusus untuk Rasulullah SAW, maka kalau untuk sahabatnya harus pakai mahar. Sehingga Nabi berkata, apakah engkau punya sesuatu untuk mahar? Laki-laki tadi menjawab, aku tidak punya ya Rasulullah, illa izari hadza, kecuali sarungku ini. Kata Nabi, kalau sarungmu dijadikan mahar, engkau enggak punya pakaian, cari yang lain. Walaupun cincin dari besi, mencari cincin dari besi juga enggak punya. Sampai Nabi bersabda, apakah engkau punya Al-Quran, yani hafal Al-Quran beberapa surat? Ada, aku menghafal beberapa surat. Ajarkan surat yang kamu tahu kepada istrimu sebagai mahar. Kita lihat faedahnya. Al-faedatul ula istafadna min hadal hadithi jawazu ardil mar'ah nafsaha. Boleh seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Boleh seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Demikian pula boleh seorang bapak menawarkan anak perempuannya untuk dinikahi. Ala rajulin min ahlil khairi wassalah. Tentunya karena ingin mencari suami yang baik dan saleh. Ala rajulin min ahlil khairi wassalah, kepada seseorang yang baik dan saleh. Berarti faedah pertama, sebagaimana wanita tadi menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi, dan kemudian Rasulullah SAW menikahkannya dengan sahabatnya, berarti boleh seorang wanita untuk menawarkan dirinya untuk dinikahi. Tentunya karena selain Nabi harus dengan mahar. Boleh menawarkan diri tapi tetap dengan mahar. Berbeda dengan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasul itu tanpa mahar. Tetapi selain Rasul harus dengan mahar. Baik, itu faedah pertama. Boleh seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Yang kedua, masih di nomor satu, tapi yang kedua, bapaknya boleh juga menawarkan anak perempuannya. Dia punya anak perempuannya, sudah umur nikah. Kemudian dia melihat ada orang yang baik dan saleh. Maukah engkau aku nikahkan dengan anakku? Begitu. Aku enggak punya maharnya. Semampumu, apa yang kamu punya dari mahar? Silakan. Taib, ini juga boleh sebagaimana kisah Nabi Musa yang dinikahkan oleh seorang dari daerah. Barakallahu fikum. Ini uridu an unkihaka, ihdabnataya, aku ingin menikahkan engkau dengan salah satu dari anak perempuanku dengan mahar sekian. Mau? Bapaknya yang menawarkan kepada Musa untuk menikahkan anaknya. Enam. Nomor dua, jawazu nazar man lahu raghbah fi zawaj ila al-mar'ah allati yuridu zawaj minha. Faedah kedua, bolehnya nazar melihat wanita yang akan dinikahi. Kalau memang memiliki niat untuk menikahi orang yang diizinkan oleh orang tuanya untuk dinadhor dan dinikahi. Saya rincikan seperti itu agar jangan sampai terjadi salah paham dan terjadi na'udzubillah kesalahfatalan, salah fatal. Santri ngintip akhwat dihukum dengan berat, hampir dipukul. Jawabannya apa? Saya nador pengen lihat, karena saya pengen menikah. Loh, yang kamu nador siapa? Di sana ada anak orang yang tidak ridho didikahi olehmu. Di sana ada orang yang punya suami, ada guru-gurunya, ada akhwatnya, ada parah. Itu hanya alasan hawa nafsu. Keluarkan anak ini. Belum dikeluarkan sudah lari sendiri. Sudah lari sendiri. Sehingga saya ulangi, faedah kedua ini, boleh nazar melihat wanita yang akan dinikahi yang bapaknya ridho. Kalau kamu ingin menikahinya dan ingin melihatnya, maka silakan. Boleh. Wal hikmah fi dzalik. Apa hikmahnya? Sebelum nikah melihat dulu. Ma asyara ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hikmahnya, apa yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Undur ilaiha. Fahuwa ahra an yu'dama bainakuma. Ketika ada seorang sahabat yang akan menikah ditanya, kamu menikah? Iya Rasulullah. Apakah engkau sudah melihatnya? Belum ya Rasulullah. Lihatlah. Disuruh oleh Nabi untuk melihatnya. Lihatlah. Fahuwa ahra an yu'dama bainakuma. Karena dengan itu lebih akan memberikan sesuatu yang baik buat kamu berdua. Yaitu akan lebih langgeng. Akan lebih indah. Akan lebih bagus. Akan lebih baik. Yu'dam barakallahu fikum. Seperti kamu makan, ada lauknya. Lauknya itu idam. Jadi ketika kamu menikah, kamu nador dulu. Itu ada idam, ada bumbunya, ada lauknya. Akan lebih bagus, lebih indah, lebih enak, lebih bagus. Bahkan disebutkan dalam lafaz lain, lihatlah apa yang membuat engkau tertarik dan semangat untuk menikahinya. Sehingga barakallahu fikum, direncanakan oleh calon mertua nikahnya nanti ya bulan depan, itu sebulan anak muda tadi gelisah. Kenapa? Kangen, pengen ketemu lagi. Udah lihat sekali waktu itu. Begitu bertemu, nikah, indah sekali. Yu'dam, kata Nabi, yu'dam bainakuma. Wal muslimun al-an baina at-tarafain naqiyyud. Kaum muslimin hari ini di antara dua ujung ekstrim yang berlawanan. Yang satu ekstrim dalam nador. Nadornya bukan sekali, setiap pekan. Wakuncar namanya. Apa wakuncar? Waktu kunjung pacar, apel hari, hari Minggu malam Minggu, apel malam Minggu, apel, assalamualaikum Pak, oh iya silakan, orang tuanya ngizinkan, lo kok boleh dia berduaan, ta'aruf, nador, Kok nador kok tiap pekan? Dan dibebaskan berjalan berdua. Itu namanya bukan nador, itu pacaran. Haram. Fa inna syaitan thalithuhuma. Kalau dua orang laki-laki perempuan berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan. La yajuz. Ini ekstrim ke sana. Ekstrim ke kanan. Sebaliknya ada yang ekstrim ke kiri. Tidak boleh lihat sama sekali. Pokoknya cukup dengan cerita dan isyarat. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Cukup, saya nikah. Wajahnya seperti bulan purnama. Bulan purnama kan bundar begini kan? Dan ada pulau-pulaunya. Bulan purnama, kau pernah lihat gak? Ini bulan purnama. Matanya seperti semut beriring. Alisnya seperti semut beriringan. Bibirnya seperti delima yang merekah. Wih, ngeri sekali. Kayak syaitan. Hah? Dengarnya asyik. Wah, cocok saya. Nikah. Nikah. Begitu buka pintu kamar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajahnya kayak jin begini. Saya enggak gambar wajahnya. Cuma saya gambar bagian-bagian tertentu saja. Agar tidak membentuk surah. Agar tidak membentuk surah. Tapi kalian tahu kan? Delima kalau mereka kayak apa? Jeleknya. Kalian tahu kan semut beriring bagus apa jelek? Gak bagus. Itu karena tidak nador. Ini ekstrim ke kanan. Pacaran dengan alasan ta'aruf, dengan alasan nador. Yang ini malah gak lihat sama sekali. Dua-duanya salah. Seperti kucing dalam karung. Membeli kucing dalam karung. Nih, kucingnya bagus. Mana? Ya ini dalam karung. Begitu dibuka di rumah, ya Allah jelek sekali. Kucing kampung yang sudah botak-botak kulitnya. Bulunya cacat lagi, korengan. Barakallahu fiikum. Ini dua-duanya titik ekstrim. Salah semua. Kata Syekh di sini, Abdullah Al-Basam rahimahullah, wal muslimun al-ana baina tarafay naqid. Kaum muslimin hari ini di dua ujung ekstrim. Yang satu ekstrim dalam nador, akhirnya pacaran tapi namanya ta'aruf, diganti nama saja. Yang kedua, yang sebaliknya. Faminhum al-mutajawizuna hududallahi ta'ala. Sebagian ada yang melampaui batas-batas Allah yang sudah Allah gariskan. Bitarkiha ma'a khatibiha fil masarih. Ditinggalkan anak perempuannya, dibiarkan untuk dibawa oleh calon suaminya. Khatibuha, khatib itu pelamar. Bukan khatib itu artinya pengkhutbah, bukan. Khatib maknanya pelamar, yang melamar. Bitarkiha ma'a khatibiha. Dibiarkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah melamarnya bebas. Fil masarih, di taman-taman, di kebun-kebun, dibebaskan. Wal muntazahat, di tempat-tempat wisata, dibawa ke sungai, dibawa ke laut, dibawa ke gunung, dibawa ke mana lagi. Wal rahalat, rihlah kemana-mana. Wal khalawat, dan berkhulwat, berduaan tanpa mahramnya. Nadhar itu dengan mahram. Yura aw lam yura. Nadhar itu dengan mahramnya, terlihat ataupun tidak terlihat mahramnya. Kok bisa mahram tidak terlihat? Ngintip saja. Ada yang seperti itu. Kenapa? Pengen tahu kalau tidak ada kamu ngomongnya apa aja sih? Gitu. Paham ya? Ini bapaknya di ruang tengah, di ruang depan anak perempuannya dengan calonnya. Enggak begini, gambarnya bukan berdampingan karena tidak boleh. Ini meja di depannya. Nah, Nggak dengan mahram apa? Enggak dengan mahram. Dengan mahram. Diawasi oleh bapaknya, oleh ibunya, oleh kakaknya, oleh adiknya, pada ngintip semua. Ya, biasanya begitu. Nanti mengapa kalau bapaknya di sini takutnya si anak tidak bisa berani ngomong apapun, mau cium aja. Ya. Tapi ketika enggak ada, udahlah saya masuk dulu ya. Padahal bukan masuk, ngintip. Baru berani nanya, siapa namanya? Dari mana? Dari mana? Sudah belajar di mana? Hafal berapa juz? Kitab apa yang sudah dibahas? Bagaimana kalau kamu nanti jadi istri saya? Kamu siap? Loh kok diajari? Ya diajarilah. Kamu nikah enggak? Ya suatu saat akan nikah kan? Ilmu qoblal qawli wal amal. Tanyakan yang paling penting, yaitu siapkah menjadi seorang istri yang salihah. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Siapkah hidup sederhana karena saya bukan orang yang mampu. Dan lain-lain yang kalian anggap sebagai perkara yang sangat penting ketika nikah nanti. Tidak mengapa. Jangan-jangan intip, biarin intip. Yang kita katakan hak, bukan batin. Itu tidak berduaan. Karena diawasi. Dan juga bisa berbicara, boleh memandang. Cukup. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian ulama mengatakan, cukup apa yang terlihat dari anggota wudu. Cukup apa yang terlihat dari anggota wudunya. Yani tangannya, wajahnya, rambutnya, misalnya. Cukup. Tidak lebih dari itu. Itu pun dengan keriduan bapaknya. Kembali pada kitab. Wa minhum, dan sebaliknya, yang tadi yang dicontohkan pertama, yang kebablasan. Nadhur, ta'aruf, kayak pacaran. Yang kedua, minhum muqassirun. Alladhi yukinnunaha falayasil ila ru'yatiha. Sebagian lagi, sebaliknya. Muqassirun, sangat berkurang-kurangan dalam masalah ini. Nabi menyatakan, undur ilaiha. Orang-orang tersebut bilang, tidak bisa. Emang anak saya dagangan, mau dilihat, tidak bisa. Anak saya tidak bisa dilihat. Kamu menikah, silakan. Enggak juga, enggak apa-apa. Wah ini bapak kurang ilmu. Kurang ilmu. Itu ada. Biasanya Arab-Arab Badui seperti itu. Kamu mau nikah, nikah. Loh, saya enggak lihat. Ya, kalau mau. Kamu bisa lihat saya. Bisa lihat si fulan. Bisa kamu utus ibumu, bisa kamu utus kakak perempuanmu, pokoknya anak saya tidak bisa dilihat oleh kamu. Wah, ini ekstrim. Ekstrim yang sebaliknya. Yukinnunahu dibelenggu, fala yasil ila ru'yatiha, enggak bisa dilihat sama sekali bagi orang yang ingin menikahinya. Maka kilahuma, keduanya ekstrim. Wasuluku sabilal wasat huwal haq. Maka menjalani jalan yang tengah, itulah yang hak. Menjalani jalan yang tengah. Nadhar dengan nadhar yang syar'i. Diizinkan oleh bapaknya, dimahrami oleh bapaknya, diawasi oleh bapaknya. Tidak hanya berduaan saja tanpa orang yang ketiga, tanpa mahram, haram. Karena yang ketiganya adalah syaitan. Wa kana baina dzalika qawama, maka ambillah di antara keduanya itu jalan yang lurus. Jangan ekstrim seperti pacaran, jangan pula dilarang 100%. Silakan. Sekedar ta'aruf, saling mengenal wajah, saling mengenal perangai, saling berkata apa yang dia mau tanya, silakan. Faedah ketiga, wilayatul imam alal mar'ah allati laysa laha waliyun min aqribaiha. Yang ketiga, kewalian penguasa. Kewalian penguasa bagi wanita yang tidak memiliki wali. Fal imamu waliyun liman laisa laha wali. Maka penguasa adalah wali bagi wanita-wanita yang tidak punya wali. Kalau sekarang di kita di Indonesia, berarti kita harus ke KUA. Kalau enggak punya wali, ya walinya KUA mewakili. Sebagaimana wanita tadi dinikahkan oleh Nabi sendiri SAW sebagai imam, sebagai penguasa saat itu. Yang keempat, annahu la budda min as-sadaq fi nikah. Yang keempat, wajib sadaq. Wajib membayar mahar dalam nikah. Li'annahu ahadul iwadaini, karena itu adalah salah satu dari dua yang ditukar. Dia menyerahkan dirinya, kamu menyerahkan maharnya. Itu namanya iwadaini. Maka harus dengan mahar. Boleh menentukan mahar yang tinggi bagi para wanita? Boleh. Walaupun salah seorang dari para wanita meminta satu kintar emas, sepikul emas, silakan. Resiko ditanggung sendiri. Apa resikonya, Ustaz? Ya resikonya kamu gak laku. Siapa yang mau nikah kalau bayarnya satu kintar, satu pikul emas? Siapa yang mau nikahi kamu? Kok takut semua? Iya kan? Barakallahu fiikum. Bolehnya boleh. Tetapi sebaik-baik wanita adalah yang maharnya paling ringan. Maharnya sederhana. Yang kelima, yajuzu an yakuna yasiran jiddan lil ajzi. Boleh mahar itu sangat ringannya karena tidak mampu, seperti cincin dari besi. Walau khatiman min hadid. Ala annahu yastahib takhfifuhu lil ghina wal faqir. Walaupun yustahab, dianjurkan untuk ringan-ringan saja mahar itu bagi orang kaya ataupun bagi orang miskin, sederhana saja maharnya. Lima fi dzalika minal masalihil katsirah, karena di sana ada maslahat yang sangat banyak, ada maslahat yang sangat banyak. Waqad taqaddama bayanu dzalik, dan sudah lewat pembahasannya. Barakallahu fikum, karena waktunya habis. Sisanya kalian terjemahkan di buku catatan kalian, bukan di kertas selembar, nanti hilang. Di buku catatan kalian, kalian tulis fawaid ini dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama kan kalian sudah tahu tadi, tinggal tulis saja. Sisanya kalian terjemahkan sendiri, kita akan baca bacaan kalian dan kita akan koreksi terjemahan kalian insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.